alam menyambut senja. Cahaya surya lembut memberi goresan indah. Bagai pena bermain warna, lukiskan semesta, membawa segala angan dan kenangan, menyentuh membelai semua. Bila cinta tak jua sirna dari kau, debar jantung dan getar hatiku kian terasa. Ku sambut uluran kasihmu, pelangi cintaku. Awan-awan kelabu telah menghilang, pelangi ku telah menjelang. Indah cinta kita bagai pelangi di senja hari, bermandikan cahaya melebur diri dalam semalam. Biar bunga-bunga asmara tumbuh berkembang, membawa bahagia pelangi cintaku. Awan-awan kelabu telah menghilang, pelangi ku telah menjelang. Cinta kita bagai pelangi di senja hari, bermandikan cahaya melebur diri dalam semara. Biar bunga-bunga asmara tumbuh.